Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah kajian Kamis malam Jumat, Musala Al-Manar, Bejen, Kota Bantul, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal saleh talabul ilmi, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di pembahasan tentang keutamaan ilmu agama. Hadis selanjutnya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun." Dunia itu terkutuk. "Mal'unun ma fiha." Dan terkutuk semua isi dunia. "Illa dzikrullah," kecuali tiga hal, kecuali atau empat hal, kecuali mengingat Allah taala, wa ma walahu, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kemudian aliman, kemudian orang yang berilmu yang mengajarkan ilmu agama, wa muta'alliman, dan orang yang pelajar yang mengajar, yang belajar ilmu agama. Diatkan oleh At-Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun. Imam Nawawi menjelaskan, wa ma wallahu artinya ta'atullah, ketaatan kepada Allah. Hal yang mengiringi atau hal yang terkait dengan mengingat Allah, itulah semua bentuk ketaatan kepada Allah. Ya, maka hadis ini membicarakan tentang dunia, dan dunia adalah ladang atau jembatan menuju akhirat. Dia adalah ladang tempat kita menanam. Adapun hasilnya, panennya nanti di akhirat nanti. Karena dia adalah ladang, maka di dunia ini tempat kita beramal, tempat kita berbuat baik, tempat kita mengerjakan salat, puasa, dan berbagai macam ibadah yang lainnya. Maka siapa yang memakmurkan dunia dengan ketaatan kepada Allah, maka untuknya kebaikan di dunia dan di akhirat. Namun siapa yang menelantarkannya dan malah mengisi dunia dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu jalan menuju dosa dan dosa. Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahasanya dunia itu mal'unatun, dunia itu terkutuk. Aisaqitatun, tidak ada nilainya. Mabghudatun, sesuatu yang dibenci. Madhmumatun, sesuatu yang tercela. Namun sebelumnya, apa yang dimaksud dengan dunia yang terkutuk? Maka dunia tentulah bukan yang dimaksud dengan dunia yang terkutuk. Dunia dalam pengertian bumi, benda mati, tempat kita berpijak, tanah, tanah, pasir atau bebatuan, tempat kita berpijak. Maka tentu itu bukanlah sasaran laknat, sasaran kutukan. Bukan pula pergantian malam dan siang. Bukan pula pergantian malam dan siang. Malam kemudian jadi siang, kemudian datang lagi pagi, siang kemudian datang malam. Bukan pula dunia dalam pengertian silih bergantinya malam dan siang. Karena tentu tidak ada hubungannya dengan kutukan, laknat, tentu tidak layak, tidak kemudian tertuju hal semacam ini, waktu yaitu pergantian malam dan siang. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan dunia itu terkutuk, jawabannya adalah aktivitas manusia selama hidup di dunia. Ya, aktivitas manusia selama hidup di dunia. Maka aktivitas-aktivitas manusia selama dia hidup di dunia itu satu hal yang tidak ada nilainya, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang jelek. Kecuali jika aktivitas tersebut mengandung empat hal yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Kemudian demikian juga mal'unun ma fiha, dan terlaknatna semua isinya, itu harta, kemudian berbagai macam kesenangan, syahwat dan yang lainnya. Intinya yang dimaksudkan bahasanya sibuk dengan itu semua, ya, sibuk dengan isi-isi dunia tersebut, menjauhkan dari akhirat. Ya, menjauhkan dari akhirat. Ya, maka isi dunia yang terbebas dari laknat dan kutukan adalah yang pertama, ya, illa zikrallahi, mengingat Allah Subhanahu wa taala, tasbih, tahlil, tahmid, dan semua yang mengandung ketaatan kepada Allah. Kemudian wa mawalahu, dan hal yang berkaitan dengannya atau yang dekat dengannya, dekat dengan mengingat Allah dan taat kepada Allah, yaitu berbagai macam bentuk ketaatan yang mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, nah ini yang punya kaitan dengan yang sedang kita bahas, orang yang berilmu agama, mengajarkan ilmu agama, atau orang yang belajar, mau belajar, duduk, mengkaji dan mempelajari ilmu agama. Maka hadis ini menunjukkan, kalimat ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Maka semua ilmu yang mendekatkan kepada ridha Allah dan memberikan manfaat bagi para hamba Allah, itulah yang diperintahkan dan yang terpuji. Ya, maka pelajaran yang bisa, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tercelanya sibuk dengan dunia sehingga lupa dengan akhirat, lupa untuk mengingat Allah, lupa dengan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah aktivitas mengelola harta, demikian juga bercengkrama dengan anak-anak, main-main dengan anak-anak, itu melalaikan kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan hal itu, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang yang merugi. Adapun jika dunia itu menjadi alat bantu untuk taat kepada Allah, maka itu adalah dunia yang tidak tercela. Oleh karena itu Allah memuji orang-orang yang sibuk cari duit namun tidak lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Nur ayat yang ke-37 Allah katakan, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka itulah para lelaki sejati, orang yang tidaklah perdagangan dan jual beli, cari untung dan jual beli, tidaklah melalaikan mereka untuk mengingat Allah, menegakkan salat dan membayar zakat. Ya, maka lelaki-lelaki yang Allah puji, bukanlah mereka orang yang tidak kerja, Namun mereka orang yang kerja, cari untung, cari pendapatan, cari penghasilan. Namun itu semua tidak melalaikan mereka untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya mereka adalah orang yang punya kemampuan manajerial waktu yang baik. Ada waktu untuk cari duit, ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk ngaji, dan seterusnya. Tidak. Kemudian habis waktunya untuk cari duit dan cari duit. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini dengan mengatakan, janganlah dipahami dari hadis ini celaan terhadap dunia secara mutlak. Karena terdapat hadis yang lain yang mengatakan dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, janganlah kalian mencaci dunia. Fani'ma matiyatul mu'min, maka dunia itu sebaik-baik kendaraan orang yang beriman. Dengan dunia dia bisa sampai kepada kebaikan. Dengan dunia dia selamat dari kejelekan. Sedangkan Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini dengan mengatakan, dunia dan semua isinya itu terlaknat, artinya menjauhkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena dia menyibukkan sehingga lupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kecuali ilmu yang manfaat, yang mengenalkan kepada Allah dan membuat kita semakin kenal dengan Allah. Dan kita pun jadi dekat dan dekat dengan Allah dan dapat keridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian juga kecuali mengingat Allah dan hal-hal yang ketaatan-ketaatan yang lainnya yang mendekatkan kepada Allah, maka inilah inti dari dunia. Inti dan maksud dari dunia. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menempatkan manusia di dunia supaya mereka bertakwa dan taat kepadanya, yang konsekuensinya senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, takwa kepada Allah yang sebenar-benarnya adalah senantiasa mengingat Allah tanpa pernah melupakannya. Dan untuk semua ibadah, di dalam semua ibadah itu semakin berkualitas manakala semakin banyak unsur zikir dalam ibadah tersebut. Unsur ingat Allah pada ibadah tersebut. Puasa yang paling unggul adalah puasa yang unsur ingat kepada Allah selama puasa, itulah yang paling banyak. Salat yang paling unggul adalah salat yang didominasi mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu di antara keutamaan berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua amal ibadah itu nilai dan kualitasnya dilihat dari seberapa kandungan unsur zikir mengingat Allah di dalam ibadah tersebut. Siapa yang lebih berzikir mengingat Allah dalam ibadah tersebut, maka dia adalah orang yang paling maka dialah yang lebih berkualitas amalnya dan ibadahnya. Inti dari maksud dari terciptanya dunia adalah intinya adalah dua hal ini. Maka dua hal inilah yang tidak atau terbebas dari laknat. Yang pertama adalah ilmu dan mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tadi dikecualikan orang yang berilmu yang mengajarkan ilmu dan orang yang belajar agama yang menyebabkan dia semakin kenal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah berzikir mengingat Allah dan ketaatan yang mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itulah maksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan kita di dunia ini. Maka bagian dari dunia yang tidak terlaknat, itu adalah yang merupakan maksud penciptaan manusia. Maksud penciptaan manusia adalah ilmu dan amal. Ya, ilmu dengan keberadaan orang yang mengajar dan orang yang belajar. Dan amal, itulah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagai macam ketaatan yang mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu al-Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang ingin jadi ahli waris para nabi? Dan itu tentu satu hal yang membanggakan. Siapa yang ingin bercocok tanam di ladangnya para nabi, maka kiatnya gampang. Falyata'alamil ilma an-nafi'ah. Maka hendaklah dia belajar ilmu yang bermanfaat. Itulah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan tidaklah rajin mendatangi majelis-majelis ilmu, karena dia adalah taman-taman surga. Dan siapa yang ingin tahu seberapa besar perhatian Allah kepada dirinya, dia adalah orang yang mendapatkan perhatian yang besar dari Allah ataukah tidak, maka lihatlah seberapa pemahamannya tentang agama ini. Seberapa dalamkah meleknya, fahamnya tentang agama ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Dan siapa yang bertanya tentang jalan yang mengantarkan kepada surga, maka jawabannya adalah, berjalanlah menuju majelis-majelis ilmu. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Demikian juga siapa yang ingin setelah meninggal dunia tidak terputus amalnya, namun masih tetap punya amal-amal saleh, maka di antara kiat pentingnya adalah menyebarkan ilmu, atau punya peran dalam menyebarkan ilmu. Boleh jadi dengan mengajar, boleh jadi dengan mencatat, boleh jadi dengan merekam, atau punya peran dalam tercatatnya ilmu, tercetaknya buku-buku yang bermanfaat. Demikian juga atau punya peran untuk terekamnya dan awetnya, abadinya. Boleh jadi audio, boleh jadi video berisi tentang ilmu. Maka ini semua akan menjadi amal yang tidak terputus setelah meninggal dunia. Ya, kemudian hadis selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man kharaja fi talabil ilmi," siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, "fa huwa fi sabilillahi," maka dia berada di jalan Allah, "hatta yarji'a," sampai dia pulang ke rumahnya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadithun hasanun. Hadis ini kualitas dan derajatnya hasan. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya meninggal dunia dengan keadaan sebagai penuntut ilmu, atau dalam rangka pergi menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka dia adalah mati yang baik. Ya, meninggal dunia yang baik, mau berangkat ngaji, ternyata kecelakaan meninggal dunia. Atau pulang pengajian dari hadir ataukah dari ngisi. Ya, kemudian ada musibah, kemudian meninggal dunia. Maka ini akhir yang baik, karena dia adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka di hadis ini dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, siapa yang keluar dari rumahnya atau dari negerinya untuk menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu agama atau ilmu-ilmu alat, ya, nahwu, bahasa Arab dan yang lainnya, tentu dia menuntut ilmu dengan tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan itulah ilmu yang menyebabkan bertambahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang menyebabkan orang itu tidak semakin rakus dengan dunia. Itulah di antara indikator ilmu yang bermanfaat. Bertambahnya ilmu menyebabkan bertambahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya ilmu menyebabkan semakin tidak rakus dengan dunia. Bukan tidak memiliki dunia, namun tidak rakus dengan dunia. Tidak menjadi orang yang mengejar-ngejar dunia. Tidak menjadi orang yang jempalian karena cari dunia. Sebagaimana yang Allah ajarkan, Allah ajarkan kepada kita, Allah gunakan diksi yang unik untuk berbagai hal di Al-Quran. Untuk cari rezeki, cari duit, maka Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mulk menggunakan diksi berjalanlah. Famsyu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Berjalanlah di penjuru bumi dan makanlah rizki karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah gunakan di surat Al-Jumu'ah kata-kata sa'yu, sa'i, berjalan, berlari-lari kecil. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Allah katakan jikalah terdengar adzan Jumat, maka sa'ilah kalian. Sa'ilah kalian, yaitu sa'ilah hati kalian. Maka hendaklah hati kalian, kalau jalan pergi ke masjid tidak boleh lari. Sehingga apa yang dimaksud dengan jalan sa'i, maksudnya adalah sa'inya hati. Hati bukan hanya jalan hatinya, namun lari kecil. Namun kalau untuk masalah bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena baru saja terjumus dalam dosa dan kesalahan, insaf kemudian sadar, maka Allah Subhanahu wa taala katakan fafirru ilallahi, ayo lari kencang balap menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diksi atau pilihan-pilihan kata yang menarik yang Allah gunakan, yang Allah gunakan untuk sejumlah hal dalam Al-Quran. Maka Allah buat beda antara cari duit, antara ibadah, antara taubat, atau antara mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ayo cepat-cepat untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu. Maka kalau untuk cari duit, Allah katakan, berjalanlah. Kalau urusan ibadah, ya jangan santai berjalan kayak gitu. Kalau suruh cari duit, maka Allah perintahkan jalan santai saja, cari duit. Dilakoni, alon-alon maton kelakon. Yang penting usaha. Rezeki itu bukan tergantung usaha. Rezeki itu tak tergantung usaha. Beda rezeki sama usaha. Beda rezeki sama usaha. Kalau cari duit, berjalan saja. Kalau untuk ibadah, suruh sa'i. Lari-lari kecil. Kalau tobat, suruh ngebut. Lari sak pole, lari sak kencenge. Fafiru ilallah. Larilah kalian sekencang mungkin menuju Allah Subhanahu wa taala. Namun realita tragisnya keadaan banyak manusia yang boleh jadi dia adalah kita. Nah, itu malah dibalik. Nah, itu malah dibalik. Urusan duit, untung. Wah, wih, itu ngebut itu. Nah, nih, semuanya tinggalkan, semuanya singkirkan. Duit masalahnya. Nih, masalahnya duit. Nih, kalau kemudian masalah ibadah, terdengar adzan, waktu sholat sudah tiba, ya ibadah-ibadah, tapi ya santai lah gitu. Ya, santai. Belum komat. Gitu. Ya, komat saja, ah masih dapat ini, dapat ruku. Ya, maka ya, nyantai gitu. Maka nyantai, ya waktu cepat tapi ya nyantai lah gitu. Enggak kemudian siap-siap sejak adzan gitu. Atau ini sudah menjelang iqomah gitu. Ya. Urusan tobat paling paling telat. Nantilah kalau sudah mapan, nantilah kalau sudah pensiun. Ini pensiun juga malah-malah sibuk buka bisnis baru, malah sibuk nyalon pilkada. Nah, itu kerjaan orang pensiun gitu, nyalon pilkada. Malah kemudian malah dibalik, malah dibalik. Cari duit suruh jalan, malah ngebut banget. Ibadah kemudian cepat-cepat malah santai. Tobat jangan nanti-nanti, namun malah jadinya nanti-nanti. Ya, maka orang yang keluar dalam rangka yang menuntut ilmu, ya, maka dia ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti orang yang berangkat jihad perang di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia kembali, ya, kembali ke tempat dia keluar, dan dia mendapatkan pahala orang yang berangkat jihad sampai dia kembali ke rumahnya. Karena orang yang berangkat untuk menuntut ilmu, dia seperti orang yang berjihad untuk membela agama ini dan untuk menghinakan setan. Nah, kenapa di sini satu hal yang menarik? Kenapa penuntut ilmu itu statusnya adalah di jalan Allah, seperti orang jihad di jalan Allah sampai pulang? Maka Qurtubi mengatakan, kalau orang itu jihad, betul-betul keluar jihad dalam rangka perang, maka orang yang keluar dalam rangka perang jihad fisabilillah, statusnya dalam agama kita, dia adalah mujahid, orang yang berjihad di semua keadaannya. Di semua keadaannya. Apapun aktivitasnya, nilainya mujahid, nilainya orang yang berjihad. Maka orang yang statusnya mujahid, orang yang berjihad, bukan hanya pas kontak senjata. Pas dia minum, pas dia makan, mandi, tidur, ngolet-ngolet, gitu. Pijetan karena capek jalan, dan seterusnya. Itu semuanya terhitung berstatus sebagai mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah pernah kita bahas bagaimanakah manakala kuda kuda ketika dia statusnya diikat untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seekor kuda itu untuk keperluan jihad, kata Nabi, maka makin banyak rumput yang dimakan, makin banyak pahalanya. Itu memperberat timbangan kebajikan bagi pemilik kudanya. Semakin banyak air yang diminum, semakin banyak. Kalau bisa minum sak drum, maka untuk pemiliknya ganjaran sak drum. Maka makannya, kemudian minumnya. Dan Nabi katakan, bukan hanya itu. Kencing kuda ini memberatkan timbangan amal kebajikan pemilik kuda yang memasang kudanya untuk jadi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kencingnya sekali kencing seember, seember, itu tambah senang itu yang punya kuda semacam ini. maka berember-ember ganjarannya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kata Nabi, beraknya itu makin banyak, wah, itu makin memperberat timbangan amal kebajikan si pemilik kuda. Ketika kuda itu diwakafkan dan diserahkan dan dipakai untuk perang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka minumnya, makannya, nambahi timbangan kebajikan. Kencingnya, beraknya juga sama. Itu pahala pahala orang yang jihad perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kadzalika talabul ilmi. Demikian juga menuntut ilmu, demikian juga belajar. Ya, demikian juga keadaan belajar. Maka orang yang belajar, belajar agama, maka di statusnya orang yang berjihad, orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pas duduk pelajaran, pas jam pelajaran, pas kemudian dia berkegiatan belajar, nulis, ngapal. Namun pas dia nyantai, rebahan, tidur, kalau orang tuh mondok ya nyuci baju, mandi, olahraga, bal-balan supaya peningnya pikiran karena untuk ngapal dan karena untuk ngingat itu kemudian agak fresh. Ya. Itu semuanya bernilai fisabilillah. Itu semua nilainya fisabilillah. Bukan hanya pada saat kegiatan yang murni kegiatan belajarnya. Non kegiatan tidurnya, makannya, mandinya, nyuci bajunya, dan seterusnya. Gotong royongnya, sepak bulanya, itu semuanya dinilai fisabilillah. Sama seperti keadaan orang yang jihad, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Nabi, sampai dia pulang. Kalau bahasa orang mondok ya sampai bisa liburan, sampai rumah. Nah, ya nah itu baru selesai statusnya sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun selama dia dalam kegiatan belajar, dalam proses belajar, misalnya di pondok pesantren, selama itu juga dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika bukan seperti di lembaga pesantrennya, sejak dia keluar rumah mau ngaji, ke Al-Manar, dari keluar rumah dan sampai pulang, kok pulang kok bakmi dulu, gitu masih itu masih kemudian fisabilillah, Pak, bakminya, Pak. Fisabilillah bukan hanya duduk ngajinya, bukan hanya duduk ngajinya gitu. Kalau mampir bakmi, ya mampir bakmi fisabilillah. Jadinya bakmi fisabilillah. Sampai pulang, nanti kalau sampai rumah, nah baru selesai. Baru selesai. Kalau belum sampai rumah, masih terhitung fisabilillah. Diserupakan, disamakan dengan keadaan orang-orang yang berjihad perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkenaan dengan masalah mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu, maka di antara hal yang menakjubkan ada sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Beliau mendengar satu hadis yang hadis tersebut dari sahabat Abdullah bin Unais. Namun beliau dengarnya di Madinah. Jadi di antara semangat para penuntut ilmu itu ada namanya mencari sanad yang lebih tinggi. Kok kemudian dapat hadis ini lewat si A. Si A ini dapatnya dari siapa? Dari Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unaisnya masih hidup? Masih. Di mana tinggalnya? Di sana. Maka di antara semangat para penuntut ilmu di masa silam, merasa tidak cukup dengan ini kok dapat kok pakai perantara padahal sumbernya masih hidup. Maka di Madinah Jabir bin Abdullah mendengar ada satu hadis. Hadisnya dari sahabat Abdullah bin Unais. Sahabat Abdullah bin Unais ada di Irak sana. Maka beliau kemudian ngambil karena semangatnya ingin langsung dengarnya dari Abdullah bin Unais satu hadis saja. Maka beliau kemudian ngambil kuda, mengambil untanya, kemudian mengadakan perjalanan sampai ke tempatnya Abdullah bin Unais selama satu bulan lamanya. Kemudian setelah sampai di sana, dia ketuk pintu, yang keluar pembantunya, kemudian atau budaknya, kemudian setelah itu kemudian ada perlu apa ditanya, saya ingin ketemu dengan tuanmu. Sampaikan ada Jabir di depan. Maka kemudian pembantunya menyampaikan kalau ada Jabir di depan. Kemudian ditanya, kemudian bukakan pintu, kemudian ditanya, dipersilahkan masuk. Jabir bin Abdullah, tidak cukup di sini saja. Nah, apa perlumu? Saya ingin mendengar hadis langsung darimu. Saya ingin mendengar hadis langsung darimu. Saya dengarnya di Madinah. Dan orang itu dapatnya darimu. Saya ingin dengar langsung dari dirimu. Tolong bacakan hadis itu. Biar saya statusnya muridmu. Bukan murid dari muridmu. Saya ingin status diriku adalah muridmu. Anak murid. Jangan jadi cucu muridmu. Saya tidak. Kalau bisa jadi anak, kenapa harus jadi cucu? Maka tolong bacakan hadisnya. Maka hadis yang dimaksudkan kemudian dibacakan oleh Abdullah bin Unais. Setelah selesai, lega, sah jadi anak murid. Kemudian Jabir pamitan pulang. Duduk-duduk dulu, ngombe-ngombe dulu. Atau kemudian ngeteh-ngeteh dulu. Tidak. Saya mau pamitan pulang, Pak. Langsung pulang, Pak. Langsung pulang. Satu bulan lagi perjalanannya. Satu bulan lagi perjalanannya. Tidak kemudian istirahat dulu barang 3 hari, nanti sambil lihat-lihat kota di sini. Ya, kalau bahasa kita nanti ya sambil jalan-jalan ke Parang Trites lah, sudah tanggung sampai Jogja kok. Ya, sudah jauh-jauh kemudian mau pengajian ke Jogja. Nah misalnya. Ya kemudian sekalian lah nginep sehari, ya, mumpung libur gitu kan. Ya, sampai ke Gua Pindul atau kemudian Parang Trites atau kemana, nah nanti baru pulang gitu. Sahabat Jabir ini enggak. Dia ngajakan perjalanan sebulan lamanya naik unta sampai ke rumah tujuannya sambil berdiri disampaikan hadisnya, selesai, terima kasih, pamit saya. Pulang lagi ke rumahnya, satu bulan lagi perjalanan lagi. Itu contoh semangat orang dulu dalam menuntut ilmu. Beda dengan orang sekarang zaman sudah ada live, nanti bisa live sajalah. Ada live streaming saja, nanti kemudian di rumah juga ada roja atau apa kan, ini ada di orang sekarang demikian. Di mana tempatnya? Waduh, di ini. Di Sleman, waduh jauh Sleman sekali, saya yang cari di ini aja lah, kemudian di Manunggal saja, nah. Secara yang di Manunggal saja misalnya, itu semangat orang sekarang. Tapi lihat bagaimanakah semangat Jabir bin Abdullah dalam bagian dari keluar untuk menuntut ilmu, keluar untuk mendapatkan ilmu. Contoh yang menarik misalnya, ada seorang ulama namanya Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq ibn Mandah. Ibnu Mandah. Kalau kita belajar akidah yang ini, yang tingkat dalam, itu nanti kita akan ketemu dengan Ibnu Mandah dan buku-bukunya. Maka beliau mulai mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu, keluar dari kampungnya dalam rangka melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Ketika itu umur Ibnu Mandah baru 20 tahun. dia keliling dunia untuk mendapatkan ilmu, untuk cari ilmu. Baru pulang ke kampung halamannya setelah keliling dunia menuntut ilmu, pulang ketika beliau umurnya sudah 65 tahun. Ya, merantau, ya, kalau kita merantau cari duit, Pak ya. Cari duit itu. Kalau ini, kalau ulama dulu merantau cari ilmu. Berangkat merantau umur 20 tahun, pulang kampung 65 tahun. Sehingga berapa lama perjalanan beliau keliling dunia untuk mendapatkan ilmu? 45 tahun lamanya. Mutar-mutar untuk cari ilmu. Sehingga berapa guru yang dijumpai, kemudian diambil hadisnya, diambil ilmunya. Maka punya guru 1.700 guru. 1.700 guru. Tapi guru di sini tidak mesti guru yang belajarnya mulazamah apa dalam waktu lama. Cuma duduk untuk ngambil namanya ngambil sanad hadis. Dengar sekian hadis, di sini dapat 100 hadis atau sekian, kemudian pindah ke tempat yang lainnya. Fala maraja ila baladi tazawwaja, setelah pulang kampung baru nikah, Pak. Setelah pulang kampung Ibnu Mandah ini baru nikah. Jadi berapa umur menikahnya? Ya, 65 ama, umur 65 tahun baru rabi, Pak. Umur 65 tahun baru nikah. Namun meskipun demikian risiko aulad, anaknya banyak, Pak. Ya, tenang, Pak. Anaknya banyak itu barokahnya, ilmu barokahnya susah payah dalam menuntut ilmunya. Masih seger, Pak, meskipun 65 tahun, Pak. Yang enggak seger itu karena yang keadaannya berbeda, Pak. 65 tahun nah mungkin udah enggak punya anak gitu ya. Lah ini 65 tahun masih punya anak banyak. Wa haddatsa an-nasa wa 'allamahum, kemudian beliau ngajar di kampungnya. Ngajar di kampungnya setelah itu. Ya, maka itu di antara kisah mereka dalam semangat keluar, keluar dalam rangka menuntut ilmu, mutar-mutar untuk menuntut ilmu. Lain dengan keadaan banyak orang, ada lagi mutar-mutar tidak jelas dapat ilmu atau apa, cuma sekedar mutar-mutar pindah dari satu masjid ke masjid yang lainnya, namun tidak jelas dapatnya. Ya. Ilmu ya tidak dapat, cuma mungkin berani ngomong dapatnya, itu yang didapatkan. Kalau para ulama dulu semangat keluar dari kampungnya, dari negerinya, nah itu untuk mendapatkan hal yang jelas, manfaatnya jelas, ilmunya. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan bahasanya menuntut ilmu itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menuntut ilmu mendapatkan pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena masing-masing dari penuntut ilmu dan mujahid, orang yang berperang itu, dia melakukan hal yang menjadi sebab terjaga dan terlindunginya agama ini. Ya, dalam di hadis ini menunjukkan, ya, di antaranya hadis ini menunjukkan bahwasannya seorang itu akan mendapatkan hal yang bermanfaat semacam ilmu, yaitu manakala dia dalam tanda kutip kejam sama dirinya, sehingga dirinya diajak bersusah payah keluar meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia sayangi. Maka inilah yang menjadi sebab orang itu mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, kemuliaan. Banyak orang itu cuma lihat hasilnya, tidak lihat prosesnya. wah enak ya gitu ya. Oh masya Allah ilmunya gitu ya. Cuma melihat hasilnya, namun tidak dilihat apa ya, prosesnya, susah payahnya. Nah gimana kalau mau lihat proses dan susah payahnya, kata kuncinya adalah ya, dalam tanda kutip, kejam dengan diri sendiri. Orang yang kemudian cuma bisa berdecak kagum, itu orang yang memberikan kenyamanan untuk dirinya dan tidak mau kejam sama dirinya. Kawannya kemudian sibuk menghilang untuk menghilang dalam rangka sibuk untuk belajar, belajar, dan belajar. Muncul-muncul sudah pinter. Wah, terus kemudian orang cuma kemudian lihat, masya Allah pinternya. Tanpa lihat bahasanya itu semua didapatkan dengan kesabaran, ketekunan, dan dalam tanda kutip, kejam dengan diri sendiri. Sebagaimana perkataan Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la yunalu ilmu birohatil jasadi. Orang itu tidak akan mendapatkan ilmu sesungguhnya kalau dia buat badannya leha-leha. Ya, leha-leha, ngapal enggak mau, capek enggak mau, susah payah enggak mau, menderita enggak mau, begadang enggak mau, bangun pagi meruput enggak mau. Maka orang ini tentu tidak akan mendapatkan ilmu yang diharapkan. Oleh karena itu siapa yang meninggal dunia dalam kondisi dia menuntut ilmu, kana lahu mislu ajri syahid, maka untuknya seperti pahala orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji dalam kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radhiyallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Sebelum diakhiri, silakan jika ada pertanyaan satu atau dua seputar tema yang sedang kita bahas. Ibnu Mandah. Ya, itu yang kalau kalimatnya secara khusus itu untuk perempuan, Mbak. Ya, kalau kemudian dia debatkan laki-laki yang sekufu segera dinikahkan. Nah, kalau lewat masanya sulit dapat jodohnya masalahnya. Ya, tapi kalau laki-laki enggak masalah, Mbak. Ya, beliau bujang sampai meninggal dunia sampai umur 45 tahun. Iya. Nah, itu yang suruh cepat nikah itu diperintahkan kepada wali, ditujukan untuk anak perempuannya. Kalau kemudian anak perempuannya dapat lelaki yang sekufu, segera dinikahkan. Perempuan ada batas usianya masalahnya. Kalau sudah lewat, sulit nanti. Maka ya sudah ketemu, ya, cepat-cepat. Kalau laki-laki, ya, ini lebih mudah, Pak. Ini lebih santai. Lah. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.